Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Pertama-tama mohon izin memperkenalkan diri. Saya Pangestu Ningsih, teman-teman memanggil saya Tutu. Malam ini mewakili Nura Publishing yang menerbitkan kumpulan puisi cinta Cak Nun yang berjudul Rahman Rahim Cinta. Perkenankan pula atas nama pribadi maupun sebagai wakil Nura Publishing, sekaligus grup penerbitan Mizan, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan Cak Nun dan keluarga besar Ma'iyah yang telah mengizinkan kami merumahi karya-karya Cak Nun. Dan sungguh ini sebuah kehormatan yang sangat kami syukuri, terutama juga karena kerjasama dengan Cak Nun dan keluarga Ma'iyah ini sudah merentang selama hampir 4 dekade. Itu kalau dibulatkan ke atas ya, karena tahun ini usia Mizan mencapai 38 tahun. Kenapa saya menyebut 40 tahun atau 4 dekade, hampir 4 dekade? Karena sangat lekat dalam benak saya. Pada tahun kedua saya kuliah, saya menemukan buku karya Cak Nun berjudul Dari Pojok Sejarah di Perpustakaan Masjid Salman ITB. Bersama buku-buku lain karya Maulana Muhammad Iqbal, Abul Ala Maududi, dan juga kumpulan puisi-puisi Rumi yang diterbitkan atau diterjemahkan oleh Pak Abdul Hadi WM, karya-karya Cak Nun di Perpustakaan Salman itu merupakan oase bagi saya di tengah keharusan membuat laporan praktikum. Itulah sebabnya saya ingat, karena itu semester ketiga dan praktikum saya waktu itu adalah laboratorium teknik kimia 1. Nah, pada saat itu juga saya merasakan betapa penting peran karya-karya tadi dalam memperhalus sekaligus mempertajam jiwa pembacanya. Yang kalau kita perluas sebenarnya adalah jiwa masyarakat dan secara lebih luas lagi jiwa bangsa kita. Memperhalus sekaligus mempertajam jiwa. Menenteramkan sekaligus menyadarkan, menenangkan sekaligus membangkitkan. Sungguh sebuah kerja yang mulia dari para pujangganya. Dan betapa kerja-kerja seperti itu mustahil untuk berhenti. Tokoh-tokoh seperti Cak Nun tak boleh pensiun, sebab sekadar mengambil rentang waktu dari kurang lebih 4 dekade tadi, masa ketika pertama kali saya menemukan buku Cak Nun di Perpustakaan Masjid Salman ITB, sampai sekarang pun masih dapat kita saksikan betapa masyarakat kita, bangsa ini, masih memerlukan kerja mulianya, pakarti atau pekerjaan yang menempa pekerti atau akhlak dari masyarakat agar lebih tajam berkilau. Terlebih-lebih pada masa sekarang ini yang oleh Presiden Direktur kami, Pak Haidar Bagir, sering disebut sebagai zaman kacau. Sungguh tiada lain sebenarnya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini selain penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Cak Nun atas kerja mulia yang tak akan pernah ada habisnya itu. Kerja mulia yang hanya mungkin karena dilambari rasa cinta yang sangat besar. Terima kasih tak akan pernah cukup meski kita berulang kali menyampaikannya. Semoga saja makin banyak di antara kita yang terbangkitkan oleh karya-karya beliau, apapun itu bentuknya, dan semoga makin banyak di antara kita yang terikut pula memancarkan, meski sedikit, Rahman, Rahim, dan cintanya. Matur sembah nuwun, Cak Nun, juga terima kasih kepada Mas Helmi serta Mas Zaki yang telah sangat bersabar meladeni berbagai pertanyaan dan permintaan kami sepanjang penyiapan buku Rahman Rahim Cinta ini. Terima kasih juga kepada Sastra Liman, Majalah Sabana yang menyelenggarakan acara peluncuran kali ini. Juga kepada pembicara serta pembaca puisi, Pak Budi Sarjono, Mas Dinar Saka, Mbak Nora Septi Arini, serta Mas Joko Kanto. Malam ini saya juga ingin mengenang dan mendoakan almarhum Pak Iman Budi Santoso. Sayang sekali beliau malam ini tidak bisa lagi bersama kita. Pak Iman Budi Santoso menulis kata pengantar yang sangat lengkap dan indah tentang puisi-puisi Cak Nun dalam buku Rahman Rahim Cinta. Tak lupa, terima kasih kepada keluarga besar Ma'iyah dan para pembaca buku-buku Cak Nun di seluruh Indonesia. Terima kasih, banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Tutu, CEO Nora Publishing, yang bersama-sama tadi sudah kita dengar sambutan pengantar yang sangat bagus dan bernilai historis karena mengenang perjalanan panjang Cak Nun atau Mbah Nun, yang pada malam hari ini kita bersama mensyukuri releasing atau terbitnya buku beliau, kumpulan puisi sebanyak 165 judul, berjudul Rahman Rahim Cinta. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tutu dari Nora Publishing yang mensupport acara kita pada malam hari ini. Sekaligus juga kami sampaikan terima kasih kepada caknun.com yang menayangkan secara langsung acara kita pada malam hari ini. Juga bapak-bapak dari Sabana, khususnya pada malam hari ini kita sekaligus menyelenggarakan Sastra Liman, salah satu forum rutin yang digelar majalah Sabana yang biasanya berisi diskusi sastra, kadangkala berupa pelatihan penulisan, dan tentu saja juga launching edisi-edisi baru majalah Sabana. Dan pada malam hari ini melalui Sastra Liman kita akan bersama-sama mensyukuri Rahman Rahim Cinta, puisi-puisi MH Ainun Najib. Sekali lagi kami haturkan terima kasih, dan juga tidak lupa buat teman-teman yang sudah nongkrong dan sudah madep di kanal YouTube caknun.com dari berbagai tempat yang saya lihat dari sini beribu-ribu, ada yang dari pojok Nusantara sana, ada yang di Jakarta sendiri, teman-teman Nora juga terlihat di sini, keluarga besar Mizan, dan tentu jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada. Terima kasih, mari bersama-sama kita awali Sastra Liman edisi April 2021 mensyukuri Rahman Rahim Cinta dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk mengawal, memandu acara kita pada malam hari ini, saya akan minta tolong kepada sahabat saya dari caknun.com, Mas Roni K. Pratama, untuk memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Dan beberapa mata acara sudah disiapkan. Teman-teman dimanapun Anda, saya ajak untuk menikmati, memasuki, menjalani satu persatu dengan sebaik-baiknya sampai nanti acara purna. Silakan Mas Roni, beliau adalah salah satu penulis di caknun.com, mahasiswa akhir kajian budaya media pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, dan masih single. Silakan Mas. Baik, matur nuwun Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa acara yang nantinya selain juga mengapresiasi buku karya Mbah Nun yang terbaru ini, tetapi untuk masuk ke situ saya kira untuk yang pertama kami mohonkan kepada Mbah Nun untuk membacakan doa, untuk menyampaikan doa-doa kepada beberapa yang itu disampaikan dan diberikan. Semoga Mbah Nun untuk doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rutenya pertama hubungan yang baik Liko Ono Atim dengan Mizan, Bentang, Nora, dan semua wa Mizan, wa Haidar Bakir, wa Alihi, wa Ashabihi, gitu, wa Akhwatihi. Salah satunya untuk Roni suatu hari, amin ya rabbal alamin. Tapi kemudian saya juga akan merasa wajib untuk memberikan testimoni atau pengakuan atau introspeksi saya sendiri dalam kaitannya dengan buku yang malam hari ini dah oleh Pak Budi, Pak Eka, dan teman-teman yang lain, yaitu Rahman Rahim Cinta, yang saya tulis kira-kira bulan kedua pandemi ya, atau awal pandemi. Enggak, awal pandemi saya menulis yang dua buku itu, yang lockdown itu. Kemudian saya menulis, selama pandemi ini hitungannya sudah 5 buku alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tapi sebelum itu, sebagaimana Mas Roni tadi sudah kemukakan, ini kita harus agak, harus beneran konsentrasi kepada Allah, karena Mas Umbu, berita terakhirnya dia drop lagi sekarang. Kemarin sore dia masuk ICU dan sekarang ini. Kemudian mertua saya, bapaknya Mbak Novia Kolopaking juga ada di ICU sekarang ini, dan Mbak Fia sudah di Jakarta dengan komplikasi beberapa penyakit yang sedemikian rupa. Jadi itu semua kita mohon kepada Allah untuk memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu apa? Bukan kita yang mempertimbangkan, tapi Allah sendiri. Terus kita juga harus mengenang Mas Iman, Budi Santoso, kemudian teman-teman sastrawan yang lain, Mas Slamet Riyadi, yang orang Sabana juga, terus beberapa teman-teman yang lain juga yang... Dan Pak Mustafa W. Hasim, kekasih kita bersama, favorit dan idola kita bersama, yang juga sedang belum normal betul dari perjumpaannya dengan COVID beberapa waktu yang lalu. Jadi saya mohon izin kepada Mas Budi Sarjono, Mas Eka Ardana, untuk saya bukan ahli berdoa, saya hanya terbiasa menyapa Allah. Jadi doa itu dari kata da'a, ya da'u, kalau kepada Allah, anunya apa? Adjektifnya adalah doaan, kalau kepada manusia dakwatan. Jadi kepada Allah itu doa itu bukan minta, tapi menyapa atau mengakui kehadirannya, dan betapa kita semua membutuhkan kehadiran Allah, itu namanya doa. Jadi bukan soal nyaluk-nyaluk. Jadi kalau dakwah itu adalah menyapa sesama manusia, bukan ngandani, bukan menceramai, bukan, tapi mengakui keberadaan kita semua satu sama lain sebagai ciptaan Allah, dan kita menikmati kebersamaan sebagai ciptaan Allah, itu namanya dakwah. Bukan ngandani wong, nuturi wong, dan seterusnya. Meskipun itu bisa menjadi salah satu kemungkinannya, kemungkinan aplikasinya. Tapi intinya adalah bahwa kita itu selalu harus menyatakan pengakuan kepada semua pihak di sekitar kita. Itu namanya takwa, kita waspada kepada siapa saja. Dan kewaspadaan yang utama dalam hati kita adalah kepada Tuhan. Maka itu namanya kita berdoa. Doa itu artinya menyatakan, kita menyapa Allah, karena kandungan sapaan itu adalah pernyataan dan kesaksian bahwa beliau ada dalam hidup kita dan sangat berfungsi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saya mohon dengan sangat, saya minta waktu ini kepada Mas Roni, Mas Budi, meskipun saya mohon Mas Budi bersabar dengan saya membaca satu surat ini, karena Mas Budi agamanya berbeda dengan kita, tidak ada masalah, tapi saya percaya kepada hatinya, saya percaya kepada kesucian jiwanya, saya percaya kepada kelulusan hidupnya sebagai manusia selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membaca dulu cuman Al-Hasr aja, tapi kemudian kita hiasi dengan beberapa yang lain, dan doa kita itu enggak minta-minta, enggak ngoyoworo dengan nafsu-nafsu kita, tetapi kita menirukan saja apa yang Allah sendiri tuturkan kepada kita. Ya Allah, kami hanya bisa menunggu, hanya bisa menanti, hanya bisa mendambakan keputusan-Mu yang terbaik untuk saudara-saudara kami, untuk senior-senior kami, untuk bapak mertua saya, untuk Mas Umbu Landu Paranggi, untuk Pak Mustafa W. Asim, dan semuanya Mas Iman Budi Santoso. Engkaulah yang mengerti kebaikan, dan engkaulah yang mengerti apa yang baik yang bisa mereka terima. Dan kami akan menuruti, akan kami patuhi apapun yang terbaik bagi Allah, bagi kepada hamba-hambanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim.

Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fihi wa dhalika jazaa'ul zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladhina nasullaha wa ansahum wa anfusahum wa ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya mohon perlindungan Allah untuk kita semua, saudara-saudara kita semua yang sedang dicoba oleh Allah, diberi ujian oleh Allah. Ayat kursi dan mohon perlindungannya 9 kali. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله, kami mohon kasih sayangmu ya Allah untuk bapak saya, bapak mertua saya, bapaknya istri saya, untuk guru saya Umbu Landu Parangi, untuk Pak Mustafa Yasim, untuk semua hamba-hambamu ya Allah yang selama ini bekerja keras dengan meneteskan keringat dan air mata untuk memperjuangkan cinta dan nilai-nilaimu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mas Roni. Matur sembah nuwun Mbah Nun. Karena inti mensyukuri puisi itu sebetulnya adalah pembacaan puisi sebelum nanti pengkajian puisi. Saya kira untuk sesi berikutnya adalah pembacaan puisi. Ada 3 orang. Saya minta kepada Mas Dinar dari Saka untuk membacakan puisi Mbah Nun yang berjudul Satu Manusia. Monggo Mas Dinar. Satu manusia. Aku sering lompat keluar dari jendela rumahku, terbang ke angkasa berlompatan ke negeri-negeri manusia. Kalau siang, yang kulihat adalah kumpalan-kumpalan kegelapan. Jam malam, malah di sana-sini ada tempat persembunyian cahaya. Segala yang berwarna putih kelihatan lebih cerah dan menyala. Segala yang hitam dan remang memuat misteri di balik tabirnya. dari semua himpunan pemandangan siang dan malam, tergumpal warna-warni sejarah yang ditempuh oleh manusia. Yang paling ekstrim adalah ornamen-ornamen yang merata, mencerminkan betapa manusia terlalu mudah ditipu oleh dunia. Manusia menghabiskan waktunya untuk terseret karena terpesona oleh kekayaan warna pelangi yang sejatinya tak benar-benar manusia. Menata kebersamaan hidupnya dalam keadilan, keseimbangan, keselarasan dan kesetaraan sangat terpelihara. Tapi manusia gagal menyangga tak terbatasnya lalu lintas fenomena yang putih merasa warna apapun lainnya lebih rendah darinya, yang warna-warna lainnya merasa yang putih lebih tinggi darinya. Dari komposisi dua perasaan itu, mereka membangun negara, melangsungkan globalisasi dan impian tahayul demokrasi. Sekolongan coba menutupi bahwa aslinya merendahkan lainnya, yang lainnya malah bahagia bercita-cita menjadi budak dan boneka. Kekuasaan diraih dan dipertahankan dengan hipokrisi semena-mena. Apakah Tuhan gagal menciptakan manusia itu satu adanya? Ummatan wahidatan, apapun saja warna kulitnya dan latar belakangnya. Gak balik dari angkasa. Dan kembali aku terbaring di kamar keluarga. Sejumlah malaikat dan jin yang beribu-ribu jumlahnya. Di sisi ranjangku mereka menciptakan kor istidrat. Tertawa-tawa. Tuan Mas Sina. Ya, tepuk tangan. Untuk pembaca puisi yang kedua dari Mbak Nora Septi Arini yang berjudul Kapas dan Gravitasi. Nah, saya kira untuk buku Rahman Rahim Cinta ini terbitan dari Nora Books Januari 2021 itu sudah bisa diakses ya Mas Helmi untuk kat. Nah, untuk Mbak ini silakan di depan ya. Kapas dan Gravitasi. Karya M.H. Ainun Najib. Aku menderita di dunia tidak karena mencintainya, melainkan justru karena ia kuperlukan sekadarnya saja. Dunia menyiapkan ragam-ragam derita bagi pencintanya. Maka sejak kanak-kanak, aku berlatih tak tergantung kepadanya. Dunia penuh siasat untuk menjebak pencintanya agar menderita. Hidupku sendiri penuh ajakan menderita oleh banyak penderita. Namun, aku tidak akan dendam. Dan pasti tak kulakukan apapun saja yang membuat manusia terluka dan yang Tuhan membencinya. Diri sendiri adalah beban terberat dalam hidup ini. Tapi sejak dulu kala aku tanpa gravitasi, kujadikan diri dan hidup menjadi kapas yang tidak memberati. Takkan dunia fana dan dungu ini kepadaku membodohi. Diri sejati adalah tiada. Sehingga ringan sekali. Dunia dengan sejarahnya kuletakkan di telapak tangan kiri. Para nabi tidak hidup berputar-putar mengitari dunia ini, melainkan menempuh cinta sejati sampai ke gol sejati. Kala kapitalisme menggila dan politik semakin hina, aku belajar sejak sekolah silaturahmi di Malioboro Utara. Ku tempuh jalan sunyi menyusuri lorong-lorong belah kota. Tak mau aku ditipu oleh keramaian sampai mulut menganga. Meskipun hidupku perih karena banyak dilukai di dunia, nanti di garis finis ku tantang kau bertatapan sorot mata. Sudah lama ku buang semua yang kau kejar dengan bangga. Di tanganku tergenggam emas sejati yang memancarkan cahaya. Matur nuwun. Untuk Sastra Liman ini terselenggara karena majalah Sabana, dan selama pandemi ini bisa diakses di caknun.com. Nah, jadi teman-teman, untuk majalah Sastra Sabana ini kalau biasanya itu untuk selama pandemi bisa diakses secara daring melalui file PDF. Untuk berikutnya pembacaan puisi yang disampaikan oleh Bu Fafa. Monggo Bu Fafa untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya grogi banget. Tadi yang baca, saya bukan membaca puisi, ini baru pertama kayaknya. Alhamdulillah kita gabung di sini, meskipun ini gemeter nih saya. Kali dengan adanya buku An Rohim Cinta. Saya baru dapat buku ini tadi nih gara-gara Mas Yaki nih, penjebakan. Mohon izin. Oh iya, saya nama saya Fafa. Kebetulan saya ada di hari ini niatnya hanya koordinasi, tapi kemudian Mas Yaki yang menjebak saya sama Mas Helmi ini. Saya dari BPK, oh, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Oh, profesinya tukang jebak. Golongan penjebak. Tapi ini tulmanun. Dua hati-hati kali dijebak sama Mas Helmi. Ya, namanya Helmi Muldoko. Baru tahu saya ternyata. Mohon maaf kalau saya bacanya ya seperti ini. Bercinta dengan cinta. Yang paling kesian dan sengsara hidup di tengah manusia adalah Tuhan dan cinta. Mereka pasangan sangat mesra, namun dipisahkan oleh perdilan manusia. Seperti memisahkan cahaya dari terangnya. Dia berkata, ini urusan dunia, jangan bawa-bawa Tuhan dan cinta. Ini urusan pasar dan laba. Tuhan dan cinta di sebelah sana tempatnya. Kita sedang sibuk dengan negara dan kuasa. Tuhan dan cinta ada sendiri ranahnya. Banyak puisi mencantumkan kata cinta. Itu kebutuhan hakiki manusia. Bagian mandek di kelamin wanita dan pria. Romantisme remaja, khayalan Fata Morgana. Berpuncak pada keluarga dan rumah tangga. Meski sebagian lain berupaya memperluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjebakan yang sukses. Penjebakan ya Mas Ilmi ya. Oke, nanti ada pembacaan puisi lagi, tetapi untuk masuk ke sesi pembacaan puisi yang kedua, kita mensyukuri nikmat terlebih dahulu atas terbitnya buku Mbah Nun berjudul Rohman Rohmin Cinta. Tapi saya kira secara keseluruhan, apa yang ditulis oleh Mbah Nun di puisi ini itu seperti catatan catian. Karena Rohman Rohmin dan Cinta ini ada dua puisi yang nanti juga akan dibacakan dan menjadi judul buku yang diterbitkan oleh Naura Plising. Dan banyak puisi-puisi yang juga untuk diberikan kepada anak dan cucu Mak Iyah, dan nama-nama puisinya itu seperti Bang-Bang Wetan dan Kenduri Cinta dan seterusnya, Mafaza dan seterusnya. Nah, untuk masuk ke pembahasan, saya kira Pak Budir Sarjono untuk merespon. Beliau adalah pimpinan redaksi majalah Sabana Online, dan sekaligus sambutan dari Pak Budi tentang Sabana juga sebelum nanti meresponnya. Monggo Pak Budi. Hatur nuwun. Selamat malam para penonton dan tamu-tamu yang hadir di Kadipiro. Salam budaya, salam cinta, dan salam manusia. Saya mewakili di majalah Sabana gembira dengan terbitnya buku Cak Nun, Rahman Rahim Cinta. Secara pribadi saya sudah nyulik itu mengintip ketika puisi-puisi ini ada di tangan Mas Iman Budi Santoso. Jadi ketika saya dolan ke sana, tanya lagi ngopo kan? Iki mili puisi. Puisi ini sopo? Puisi ini bucai. Jadi Kang Iman itu kalau menyebut Cak Nun itu bucai. Tapi kalau ada beliau enggak berani. Jadi kalau hanya berdua itu bucai. Apik ora? Yo ono sing apik, ono sing elek. Mas Iman kayak gitu. Tapi inilah Mas Iman senangnya itu bahwa Cak Nun kembali ke habitat aslinya. Puisi. Jadi ketika saya membaca beberapa judul dengan di weling gitu ya. Ojo kondo-kondo. Bunda, aku diseneni bocah ora. Saya membaca-baca saja. Oh ya, ini ketoke dia sudah kembali ke jati dirinya. Oh. Oke sing apik, oke sing apik. Ya alhamdulillah, syukurlah. Lalu seneng ya. Jadi mestinya malam ini Mas Iman yang memberi sambutan karena dia yang tahu persis dari sekian ratus puisi. Dia memilih mana yang layak diantologikan dan mana yang tidak. Nah, kemarin Mas Iman sudah memberi mandat kepada saya, wis kowe wae sing ngomong ning cedake bocah. Ya, gitu ya. Jadi Mas Iman sekarang sudah di sana. Dan teman-teman Sabana sangat antusias sekali ya ditawari bahwa Sastra Liman nanti launching bukunya Cak Nun. Wow, oke itu kali. Karena ini peristiwa langka. Sudah berapa tahun Cak Nun tidak meluncing buku antologi puisi? Oh, sudah lama sekali. Jadi dengan adanya launching malam ini, bukan hanya teman-teman Sabana, saya kira teman-teman Mak Iyah yang jumlahnya tak terkira akan menyambut dengan gembira. Kita semua akan membaca apa yang ditulis Cak Nun selama ini, selama pandemi, ketika panggung tidak bisa digelar, ketika Kyai Kanjeng harus istirahat, maka bekerja di rumah pun Cak Nun bukan ASN tetap dilakukan dan hasilnya sangat luar biasa. Kira ini hal yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman Sabana. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Karena tadi sudah menyebut bahwa sebetulnya di buku ini itu Pak Romo Iman Budi Santoso almarhum itu juga menulis pengantar pada tanggal 25 Juli 2020. Tapi sebelum peluncuran ini beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira untuk berikutnya Pak Eka, karena Pak Eka juga sesepuh di Persada Studi Club pada tahun 70-an. Dan sedikit banyak tentu persinggungan dengan Mbah Nun ke proses kreatif menulis puisi di Malioboro lebih dahulu. Saya persilakan Pak Eka untuk mengapresiasi dan menyampaikan sepatah dua patah kata. Matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu terima kasih ini kesempatan. Saya sebenarnya hanya ingin nonton tadi sebenarnya datang kemari. Tapi baiklah. Saya terus terang belum baca Canun kumpulan puisi ini, tapi tadi kalau mendengar dari Mas Budi pernyataan Mas Iman Budi Santoso bahwa Canun ini kembali ke habitatnya, tapi sebenarnya menurut saya tidak juga ya. Maksud saya begini, Canun itu nggak pernah berhenti berpuisi sebenarnya. Dia mungkin selama ini berpuisi dalam bentuk yang lain, dia berpuisi dalam bentuk esai, berpuisi di atas panggung, saya kira itu semua puisi. Artinya Cak Nun cuma mungkin format yang berbeda. Hari ini, malam ini kita kembali melihat format yang sesungguhnya dari puisi itu. Dia kembali lagi, benar kata Mas Budi, lama sekali memang ya, rasanya launching buku Cak Nun dua terakhir apa ya? Oh ya, 99 emprustrasi 99 ya, lama banget, lebih 20 tahunan lebih ya, lama banget ya. Jadi ini yang nggak tahu nih kalau kumpulan puisi yang keberapa ya, saya tidak baca. Tapi setahu saya dulu emprustrasi itu 9 gitu, terus ini yang ketiga. Ya tentu ini tentu berbeda, saya karena saya belum baca, tapi saya yakin tentu berbeda dengan puisi-puisi yang ditulis Cak Nun di tahun 70-an ketika bersama saya sering gadangan di Malioboro gitu ya, berbeda anunya gitu, karena mungkin usia dan segala macam itu sangat mempengaruhi. Tapi yang saya yang kena bisa hadir malam ini, tentu selamat buat Cak Nun, semoga tidak berhenti yang ketiga ini, maksud saya yang ketiga yang saya pahami, kumpulan ini tidak berhenti di Rahman Rahim Cinta, tentu kita akan menunggu yang berikutnya gitu ya. Tidak, ya tadi seperti kata Mbak apa tadi EO dari tidak boleh pensiun, nanti kalau pensiun ceng bayari rekoso, jadi harus jangan pensiun, harus tetap. Oke, sekali lagi selamat, saya yakin saya belum baca tapi saya yakin pasti isinya dahsyat semua. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eka. Untuk judul yang ditulis oleh Pak Iman di pengantarnya itu Kucuran Cinta, Kasih Sayang Pada Sesama dalam Puisi-Puisi MH. Saya kira cinta itu menjadi satu kata kunci di sini, karena Rohman Rohmin Cinta itu kalau kita baca ada dua puisi dan naratif sekali, karena kejadian alam semesta itu jangan-jangan esensinya adalah cinta. Tanpa ada cinta barangkali alam semesta ataupun hal yang kemudian sekarang menjadi dunia dan isi-isinya itu mungkin tidak ada. Dan ini peristiwa yang begitu khidmat saya kira, karena ada intensitas di situ. Nah, monggo Mbah Nun untuk menyampaikan proses kreatif kira-kira untuk seperti ini bagaimana, untuk apa roman-romin cinta karena ditulis selama pandemi, dan kenapa kok judul buku ini yang dipilih? Nah, monggo Mbah Nun. Jadi manusia itu kan tiba-tiba berada di tengah antara hulu dan hilir. Maka sebenarnya orang yang bertakwa atau yang punya kewaspadaan itu bisa kewaspadaan sejarah, berkewaspadaan asal-usul, kewaspadaan tujuan, dan seterusnya. Itu di antara sekian manusia kan kebanyakan enggak waspada. Pokoknya ngetine ning kene ya wis tak lakoni ngene wae kan. Tapi dari pidatonya Mas Budi sama Mas Eka tadi, saya menemukan bahwa beliau berdua termasuk orang yang mewaspadai asal-usul dan tujuan itu. Nah, puisi ini sebenarnya kalau Anda pahami dengan rentang hulu hilir itu, mungkin akan menemukan banyak kelemahan-kelemahan saya, dan saya tidak akan menyembunyikan kelemahan saya. Jadi sebelum saya ngomong mengenai testimoni terhadap kelemahan saya dalam hal puisi dan kepenyairan, saya ingin menegaskan dulu dari misalnya Mas Eka mengatakan, lu kan MH enggak pernah berhenti berpuisi, meskipun format dan aplikasinya bisa berbeda-beda, bisa esai, bisa puisi panggung, bisa segala macam. Bahkan kalau menurut Umbu kan hidup adalah puisi, maka Umbu adalah guru mengenai puisi kehidupan, kan gitu. Jadi seluruh kehidupan ini adalah bentangan puisinya Allah, gitu ya, gampangannya gitu. Nah, itu berarti resikonya adalah, oh, selama ini agama itu datang administratif hadirnya dan institusional, apa namanya, perlakuan manusia kepadanya. Maka yang tidak terperhatikan di dalam pemelukan atau perjalanan agama adalah cinta. Padahal kalau cinta itu kalau pakai bahasa lain ya keindahan. Nah, agama kan apakah itu Nasrani, Islam, Yahudi, Buddha, Hindu, segala macam, tidak terlalu meletakkan cinta dan kasih sayang sebagai sebagai apa skala prioritas utama. Jadi agama selalu berkutat pada kebenaran, salah benarnya atau baik buruknya paling pol, tapi tidak pernah anak-anak kita didik beragama dengan cara memperkenalkan hal-hal yang menarik atau merangsang rasa cinta dia. Sehingga agama sekarang menjadi hal yang menyangkut kebenaran dan kebaikan, tapi tidak menyangkut keindahan. Nah, dari sudut itu teman-teman sekalian, saya akan melakukan testimoni. Testimoni saya itu maksudnya gini. Ketika Anda baca puisi, Mbak Fafa, Mbak yang lain, Mas siapa tadi? Ya, baca puisi, dan ketika saya melihat-lihat kembali puisi saya itu tidak ingat bahwa ini saya yang nulis. Ini salah satu kesadaran hulu hilir ya. Jadi saya, kalau secara hak cipta dan tanggung jawab kebudayaan dan politik, ya saya harus mengakui bahwa ini puisi saya dan saya harus bertanggung jawab terhadap semua isi dan konten puisi saya. Tetapi kalau saya ngomong hulu hilir dalam arti yang jauh, kowe maca puisi mau aku gumun dhewe, apa ngono kuwi ya aku nulis ya. Apa kuwi tak tulis, bahkan semua buku saya but. Kemarin Helmi ngasih buku saya yang besok pagi diskusikan dengan BPK itu juga saya lho. Saya kok kober-kobernya nulis kayak gini, masa aku sih nulis. Saya artinya ketok itu dudu aku sih nulis. Gitu loh Mas. Jadi saya itu hanya alat dari sesuatu kekuatan atau energi atau arus atau apapun yang merasuki saya, kemudian diaplikasi menjadi tulisan ini, tapi sebenarnya secara kosmologis bukan saya yang menulis. Ini tidak berarti saya lari dari tanggung jawab ya, saya tetap akan tanggung jawab, tapi orang mungkin aku nulis kayak yang ini, semene kayak ya. Pemene buku sing sesuk kuwi gede banget iku ya, puisi 100 piro? Ayo aku kok iso nulis puisi semono kaya kan ya, aku orang ngakoni, ora dudu aku kuwi, mesti dudu aku kuwi. Nah ini tolong kalimat ini jangan didekati dengan hukum pidana ya. Ya, saya tetap secara hukum, secara kebudayaan, secara politik bertanggung jawab, tetapi saya ini ngomong tentang sejati ning urip ing ngono kuwi. Kan kuwi entuk ilham menuliskan sesuatu itu kan gara-gara ada yang berlaku dari Al-Khabir. Al-Khabir itu Allah yang maha mengabarkan. Kan gitu. Kalau Anda baca Al-Quran dan terjemahan dan tafsirnya Mas, Al-Khabir itu kan tidak ada yang menerjemahkan Allah yang maha mengabarkan. Selalu disembunyikan atau dipelesetkan, dikonotasikan Allah yang maha mengetahui. Atau kalau Alimun Khabir, Allah maha mengetahui, terus divariasikan Allah maha mengetahui dan maha teliti gitu. Kalau maha teliti tartil. Kalau khabir itu ya mengabarkan, sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, selama ini kan tidak ada pengakuan bahwa Allah itu mengabarkan. Kan tidak mungkin Anda punya ide, tarik tangi turun, juru kelingan opo, juru kupingin opo, itu kan sebuah tanazul, sesuatu yang datang ke Anda, yang ada subjeknya. Nah, dunia sekuler dan modernisme ini kan tidak mengakui subjeknya itu. Sehingga kemudian orang dianggap kreatif, orang dianggap berprestasi, padahal kan bukan dia yang berprestasi, kan gitu. Jadi saya edan yo nulis semono kaya aku jebule. Iki lagi puisi durung sing esai semono kaya gek aku nulis iki kapan? Gek kok iso aku mikir koyo ngono iki gek kok. Dadi saya itu ingin melakukan testimoni bahwa aslinya bukan saya yang menulis. Pasti ada yang nyuruh dan menggerakkan saya atau mentanazulkan sesuatu, menurunkan, menjilmakan sesuatu dalam diri saya, kemudian muncul tulisan itu setelah mungkin mengalami distorsi oleh kelemahan dan kekurangan-kekurangan dari organ-organ kejiwaan saya. Anda tahu kan, misalnya buat Allah itu maha indah, tapi begitu sampai ke tangan manusia kan terus kemproh kan gitu, ya terus jorok. Allah maha indah, tapi begitu sampai ke tangan ustadz kan dari kampungan. Di TV Muslim itu di kampungan, jadi Allah itu kampungan banget. Toh, desa ora bijaksana ya toh, klaim-klaim terus, selalu ngandang, nutur-nuturi wong kan begitu kan. Jadi Islam itu begitu indah dari Allah, tapi begitu sampai ke tangan manusia, dia menjadi kemproh, menjadi kampungan, menjadi desa, menjadi lebay. Ya. Kan rata-rata lebay ekspresi Islam, apa di audiovisual, apa di apa narasi-narasi literer, atau apa itu kan kampungan dalam pengajian. Jadi Islam itu kampungan. Islam itu begitu baik, tapi begitu sampai di mana, sampai di tangan manusia, kebaikannya menjadi konotatif, menjadi terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan golongan atau subjektif dari orang yang membawa itu kan gitu. Islam itu begitu benar, tapi begitu sampai di tangan manusia, kebenarannya menjadi sangat relatif, jadi sangat konotatif, tidak menjadi denotatif lagi. Itu yang saya alami. Maka saya tidak mengatakan bahwa orang lain yang seperti itu termasuk saya. Jadi mungkin Allah itu ngasihnya saya puisi itu ya dahsyat benar ya. Tapi begitu terolah di mesin saya, di kompor saya, di lab saya, terus jadi ini yang kayak ini iki. Nah, kalau saya mulai membaca ini Mas, kalau saya berangkat dari sudut kesenian dan pengalaman kepenyairan, buat saya ingin mengatakan janene aku itu disebut penyair yora lah. Yora lah nek aku penyair. Penyair Ki Iman Budi Santoso kayak penyair. Ya, Rendra kayak penyair. Khairul Anwar itu benar-benar penyair. Sutarji Kaljong Bakhril itu benar-benar penyair. Pancen Gusti Allah gawe wutuh kaya ngono kuwi. Nek aku ora. Saya itu paling orang yang mendaya gunakan beberapa faktor dari puisi atau kesenian untuk melakukan sesuatu, paling pol gitu. Jadi mengkambon puisi, saya itu mengkambon atau gupak atau apa namanya. Saya itu terkontaminasi oleh dunia puisi, terus menulis buku ini. Sebenarnya ini kan administratif aja kita sebut kumpulan puisi. Ini aslinya nek ngomong kesenian tenan ya ora. Ora lulus iki. Makanya Pak Iman tadi itu juga karena dia cinta saya aja mengatakan ono sing apik ono sing elek. Janjane elek kabeh. Dan saya tidak keberatan Mas untuk melakukan testimoni seperti ini. Pancen aku ora patiyo bakat. Artinya bakat saya itu tidak utuh dalam kepenyairan atau perpuisian. Bakat saya itu mungkin agak lebih melebar, agak lebih kurang konsentrasi anal gitu ya. Sehingga mungkin saya hanya menggunakan estetika puisi untuk esai. Menggunakan estetika puisi untuk nulis hal-hal yang kemudian disebut puisi padahal belum tentu puisi benar gitu. Atau juga dalam perilaku dan kegiatan sosial yang lain juga saya menggunakan itu. Jadi aku ini meng orang yang terkontaminasi puisi tapi menurut saya kok bukan coba aku ya ora puas le. Apa meneh kalau kita melihat rentang zaman puisi ini kan ketika saya sudah dikotori dan diganggu-ganggu oleh dunia. Yang saya yang disebut kembali ke habitat itu kaya sing tak konyetel mau. Ada puisi-puisi saya tahun 1974, Kubakar Cintaku, apa si jenis meneh mau, Akan Kemanakah Angin, gitu. Terus kalau yang dinyanyikan kayak Kanjeng itu Berdekat, itu habitat saya yang sebenarnya. Jadi ketika MH belum diganggu oleh Bung Karno, Pak Harto, Jokowi, dan lain-lain. Belum terganggu, jadi belum dikotori oleh dunia. Itu baru habitat asli saya. Jadi saya tuh ingin saya menulis puisi lagi seperti tahun 70-an. Saya baru dikontaminasi oleh Eka, toh, dan itu enggak masalah. Jadi dulu Eka itu teman saya bener-bener, Dik. Ya. Dan ngora tak critake kowe mergo kowe mesti ora percaya cerita-ceritaku sama Eka itu. Karena nek jaman saiki ora ana wong kaya aku karo Eka jaman biyen ngono kae. Itu wis anu banget lah, ora anu lah. Ora kompatibel blas kalau jaman menjadi saya sama Eka itu berteman dekat, hampir tiap hari dia ke Kadipaten dan kemudian kita berangkat bersama-sama ke Malioboro, kemudian digiring umbu untuk selalu jalan kaki tiap malam. Ya, tiap malam. Bar jam rolas kan umbu ngadek melaku dan sepanjang kami mulai jam 7 malam sampai jam 12 enggak orang ngomong Mas ming lungguh ngono kae. Urung karuan ngerokok barang. Engko rokok iki metu kira-kira jam 4 esuk kae umbu ngetoke rokok siji. Siji Samsu sing isi rolas kae di 20 ya. Siji itu pun untuk bersama-sama untuk join. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya ingin kembali ke habitat, ya panjang aku pengen banget berikutnya, Hel, tolong diingat ini dan dicatat dan ditagihkan bahwa saya akan menerbitkan puisi-puisi yang habitat asli dulu sebelum saya diganggu oleh Orba, Orla, Reformasi, Tai Kucing, gitu. Guala macam sing deso-deso, belum ada medsos, belum ada hoak, belum ada bully, belum ada trolling, belum ada prank, belum ada macam-macam ya. Sekarang kan kita terlalu banyak godaan. Terlalu banyak gangguan yang harus kita antisipasi sehingga kita bagaimanapun kehilangan kemurnian. Jadi saya di sini kan juga antisipatif terhadap semua godaan itu sebenarnya. Tapi kalau puisi saya yang tadi misalnya yang dinyanyikan oleh satu kelompok dari UI ya, yang Bakar Cintaku itu dinyanyikan oleh Ebit, tapi juga dibikin lagunya oleh teman-teman grup dari UI, dinyanyikan oleh Mbak Neno Warisman. Terus ada Akan Kemanakah Angin Melayang, Kasenja Turun, apa? Lali aku lah, pokoknya ono kuwi. termasuk itu yang saya rindukan. Saya ingin nulis puisi murni ngono kuwi lho, Bud. Sing ora rasa ono orba, rasa ono konflik agama, rasa ono Islam Kristen, rasa ono ngono-ngono kuwi, itu kan semua kan lembaga-lembaga, itu kan semua kan administratif-administratif yang mengganggu manusia dan menghilangkan atau mendesak manusia untuk minggir dari area kemurnian kemanusiaannya kan gitu. Nah, jadi saya ingin menyatakan kepada Anda testimoni bahwa janjane nek aku dhewe dadi melihat saya dengan pengalaman perpuisian dan kesenian saya melihat iki ya dudu puisi iki meng gupak puisi. Ya ta, iki meng memakai sejumlah hal di dalam tradisi puisi terus saya pakai untuk menulis ini. Tapi tidak berarti itu sama dengan puisi. Coba kalau puisi yang sebenarnya, kalau Anda mengerti puisi, Mas, kalau Anda bisa kedudul, atimu kedudul puisi ya. Kowe piye maca Quran ora kedudul piye? Makanya agama Islam ini oleh para ulama dan para umatnya itu tidak pernah dipahami sebagai keindahan, padahal sejak alif lam mim sampai walam yakullahu kufuwan ahad apa minal jinnati wan nas, itu semua itu penuh dengan apa namanya arus puisi. Dan puisi yang tertinggi termasuk alif lam mim itu. Terus alif lam mim iki apa? Mengono huruf telu alif karo lam karo mim kan gitu. Itu kan semua penafsir juga mengatakan ya, hanya Allah yang tahu. Terus kalau kita kejar loh, kalau memang manusia tidak mungkin bisa memahami firman alif lam mim, terus ngopo ndak difirmankan barang? Wong kuwi mung iso dipahami karo Allah sendiri kan gitu. Nah, kalau makniyah kan ada jawabannya. Makanya jangan menafsirkan, tapi mentadaburi. Kalau menafsirkan itu dengan intelektualitas, kalau mentadaburi itu dengan hati nurani. Gitu, Bud. Jadi juga dalam Al-Qur'an tidak ada kata tafsir dan tidak pernah Allah menyuruh kita menafsirkan Al-Qur'an. Yang ada adalah merenungkannya, memperlakukannya dengan akal sehat kan gitu ya. Yatafakkarun atau yaqilun. Tapi tidak ada yufassirun, tidak ada. Dalam Al-Qur'an tidak ada anjuran apalagi perintah untuk menafsirkan. Yang ada adalah memperlakukannya dengan akal sehat, dengan mantik, dengan logik, dengan segala macam. Tapi yang paling nyun sewunya agak melebar ke sana ya, Mas ya. Ini sebenarnya relevan dengan dunia puisi. Nek puisi tenanan kan wong awam ora paham toh. Biasanya itu berarti ora lulus kuwi. Ki padha karo nek Quran iki sing pahaming ulama karo mufasir atau penafsir, anggo ngopo? Lah kok Gusti Allah dadak nganggo agen barang, nganggo maklar barang. Kata Tuhan, petunjuk untuk manusia, artinya untuk semua manusia kan begitu. Maka Allah tanggung jawab dengan cara memberikan ayat-ayat yang manusia semuanya bisa mengakses kan begitu. Ini kan prakteknya 14 abad enggak gitu. Prakteknya adalah Quran itu hanya bisa diakses oleh orang-orang pandai, untuk oleh ulama, oleh cendekiawan, oleh intelektual muslim yang mengerti asbabun nuzul, mengerti nasih mansuf, mengerti apa namanya nahwu sorob, mengerti lughah wa balaghah wa uslub dan seterusnya gitu ya. Itu ya. Tapi tidak untuk semua manusia, karena tidak mungkin semua manusia menguasai nahwu sorob gitu ya. Tidak mungkin semua manusia menguasai asbabun nuzul atau nasih mansuh atau sanad dan matan dan seterusnya itu ya. Jadi kan kalau itu, kalau memang Quran itu hanya bisa diakses oleh orang pinter, Tuhan curang dong. Kan Tuhan janjinya ini untuk semua manusia. Jadi yang salah ini Tuhan apa? Apa ada sebagian manusia yang memonopoli Quran gitu? Seolah-olah hanya mereka yang bisa memahami Quran, terus dibeden-bedeni, kamu jangan seenaknya menafsirkan Quran. Kamu harus paham ini, paham itu, paham itu, dan seterusnya. Kan gitu kan, kan diudani-udani. Jadi ternyata manusia tidak boleh ketemu langsung dengan Al-Quran, padahal Tuhan menjanjikan ini hudan linnas. Ini petunjuk untuk semua manusia. Atau setiap manusia. Jadi harus ada tanggung jawab kebahasaan dan komunikasi bahwa ayat Allah itu harus accessible for everybody within humankind. Gitu. Nah, selama ini kan yang terjadi bukan itu, selama berabad-abad. Oleh karena itu kalau kita setia kepada estetika atau poetika ya, estetika dalam puisi itu namanya poetika kira-kira gitu ya. Maka saya, guru saya ya Pak Umbu, karena Umbu itulah yang bisa mengantarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah puisi. Nah, puncak cintamu kepada Allah adalah kalau kamu iso kedodol, atimu iso kedodol oleh cinta Allah itu kan begitu. Puncak itu puncak poetika, puncak estetika kan gitu. Itu teman sekalian. Jadi sekali lagi testimoni saya adalah bahwa sesungguhnya tidak ada karya manusia, yang ada adalah manusia yang bekerja sama dengan subjek di belakang manusia. Mungkin maha subjek itu. Jadi itu yang disebut ilham, itu yang disebut karomah, itu yang disebut wahyu kan begitu. Nah, selama ini selalu yang dinisbahkan untuk dapat wahyu hanya nabi. Kalau tidak nabi, tidak dapat wahyu. Padahal lebah-lebah saja dapat wahyu. Menurut Al-Quran, wa auha ila nakhli, dan aku mewahyukan kepada tawon. Wis mas, kurang ya apa. Aja meneh menungso wong tawon wae dikae wahyu kok. Semut pun diwahyui oleh Allah ketika rombongan Nabi Sulaiman itu akan lewat dengan pasukannya itu dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, diskusi ini tergantung kita mau melebar kemana. Kalau memperlakukan ini sebagai puisi tok dalam teori kesenian lokal dan di tempat tertentu dari hulu hilir tadi monggo juga, tapi kalau mau kita kan nek diterus-terus kayak kan jane hulu hilir. Misalnya gini ya, Ron. Semua manusia itu diajari bahwa kita ini hidup sementara. Betul enggak? Itu dari ilmu apa saja? Bahwa hidup itu sementara, bahwa kita itu hidup hanya sementara. Coba kui piye kui. Saiki Helmi kui manggon nang ndi? Jalan Kalurang. Jalan Kalurang. Kui manggon Jalan Kalurang tok apa ning Yojo, Sleman Jogja. Di Sleman Jogja tok apa seluruh Pulau Jawa juga. Jadi kamu tinggal di Pulau Jawa bener. Kamu ketemu orang di Amerika bilang kamu di mana, saya di Pulau Jawa, benar ya. Terus kamu ketemu orang Neptunus, orang planet lain, kamu di mana, dan kamu saya tinggal di bumi, benar enggak? Terus kamu kalau ketemu di orang di galaksi yang lain yang bukan Bima Sakti, di Milky Way apa Andromeda atau apapun, terus kamu kan mengatakan saya dari Bima Sakti itu toh. Nah, sekarang saya tanya, kalau NASA sekarang kenal sekian puluh galaksi, kalau Kepustakaan Jawa mengenal ada 37 galaksi ya, menurut Pak Manu ya. Ya. Terus apakah itu sudah final? Sekarang saya tanya teman sekalian. Kalau gini, ini Isra Mi'raj saya. Terus Allah mengatakan wa ilal muntaha rufi takariman. Kan Allah itu selawat. Jadi Rasulullah itu dinaikkan, dimi'rajkan oleh Tuhan sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu garis ya, muntaha itu terakhir. Nah, setelah terakhir itu apa? Bisa enggak Anda membayangkan bahwa ada bahwa ngene nek sawah kan kok iki omah kadhi pira iki pageris meneh nek njaba kae duduk omah pira ning kan tetap omah, tetap ruang to Mas. Nah, sekarang kalau Anda membayangkan ruang alam semesta ini ada tepinya, apa yang di luar tepi itu? Kan enggak terbatas dan kita enggak bisa mengatakan. Jadi Anda itu kan hidup di situ, Anda itu bukan di Sleman, Anda itu hidup di ruang yang tidak terbatas. Anda hidup di waktu yang tidak terbatas, betul enggak? Anda hidup dalam keabadian, Anda hidup di dalam satu titik sangat kecil di tengah ruang yang Anda tidak bisa mengukur, sehingga dia tidak terbatas, karena dia tidak terbatas. Jadi kita ini sejak kecil sudah keliru ngasih alamat kepada anak-anak kita. Kita ini hidup di waktu yang tidak terbatas dan ruang yang tidak terbatas, itu alamat kita. Oke lah, alamatnya tetap Sleman, Jalan Kaliurang gitu ya, alamat lokalnya, regionalnya. Tetapi kita harus punya kesadaran bahwa kita ini bertempat tinggal di waktu yang abadi dan di ruang yang tidak terbatas, betul enggak? Nah, kalau keabadian ruang dan waktu ini menjadi kesadaran utama para penyair, maka dia akan bergaul dengan semua yang ada. Sekarang penyair enggak terlalu bergaul dengan Tuhan. Ilmuwan enggak bergaul sama Tuhan. Ilmuwan enggak percaya sama malaikat, enggak percaya ada jin, enggak percaya ada Ya'juj Ma'juj. Ilmuwan tidak percaya bahwa ada iblis. Gitu ya. Iblis itu selalu digambarkan seolah-olah makhluk materi dan seterusnya. Padahal mereka sudah mengerti online, sudah mengerti software, sudah mengerti apa namanya dunia maya, sudah mengerti artificial intelligence, sudah mengerti macam, tapi tetap saja mereka tidak percaya kepada malaikat. Malaikat itu tetap dianggap halu, tetap dianggap fantasi, bahkan kitab suci dianggap fiksi kan begitu. Dan teman sekalian, saya ingin mengatakan sekarang ini diskusi kita mau kemana. Kalau kita membatasi di wilayah kesenian, ya monggo. Tapi saya sudah testimoni bahwa iki jane ya ora pati puisi banget ya ora. Kuwi ekok winadi wing ngerti nek iki jan-jane ya ming ki dipusek-puseke. Gitu ya, Ek ya. Dipuisi-puisikan, tapi untuk tahu puisi beneran gimana kita tahunya? Eh? Ah, enggak. Nanti Eko yang akan, karena Eko ini juga salah satu malaikat yang menjelma jadi manusia. Ning salah software gitu. Malaikat atau komproh gitu. Dan gitu. Oke teman sekalian, saya kembalikan kepada Roni. Intinya adalah kalau ngomong lokal kesenian, saya sendiri punya testimoni bahwa aku ya urapnya air penyair banget lah. Meskipun nek soal tanggung jawab aku wani tanggung jawab apa wae gitu ya. Tapi kalau ngomong kita mau memperluas diri, ini kan semua kan rentangnya kan hulu hilir. Tidak ada satu hal pun yang saya perlakukan tanpa kesadaran hulu hilir. Sangan paran kalau bahasa Jawanya sangan paran, kan begitu. Nah, itu mungkin bedanya saya dengan mungkin sejumlah pembikin puisi yang lain gitu ya. Saya sangat tidak bisa menghindari bahwa tonggoku iki ya malaikat barang kuwi ngono lho. Lah sekarang tambah sedikit sorry ya. Kan sekarang itu agama harus ditawur oleh para ilmuwan. Ditawur itu artinya difahami bareng-bareng dengan tugasnya masing-masing. Misalnya hari ini kita ngomong yang paling harus bekerja keras memahami agama adalah fisikawan dan biolog umpamanya, Ron ya. Kenapa? Lho kowe engko mati, terus jarene agama kowe engko ditekani mungkar nakir. Setelah itu Anda masuk ke alam berikutnya, nanti Anda ketemu rokib atid, ya toh? Itu gimana penjelasan fisikanya? Bagaimana penjelasan biologisnya? Apa itu metabiologi atau metafisika atau apa? Tapi kan harus diselidiki, harus difahamkan kepada manusia, kepada umat manusia. Dan itu kan tidak pernah ada. Jadi menurut saya yang sekarang paling harus kerja keras untuk memahami agama itu adalah fisikawan dan biolog. Bagaimana memahami bahwa kamu nanti dikubur, ditekani, siapa? Malaikat mungkar dan nakir, itu dalam keadaan fisik yang sekarang, apa rohnya atau apanya? Kan harus ada penjelasan. Dan yang saya menjelaskan adalah orang-orang yang mengerti dasar-dasar fisika, kan begitu. Jadi fisikawan ini yang menurut saya paling harus bekerja keras untuk memahamkan manusia tentang agama. Terus piye carane? Sing ning kuburan kuwi kan apa, dagingmu membusuk, tulangmu merapuh, raimu ya wis melocot ora karuan kae, wis ora ana apa-apa kae. Terus sapa sing ditemoni mungkar nakir kuwi? Dan kan itu kan jelas bahwa kita itu ndak mati. Wong masih ada pengadilan kubur, ada pengadilan kubur dan ada pengadilan akhirat kok. Rokib atid kok. Kan kita ndak mati. Jadi kita itu betul-betul beralamat di keabadian dan di ketidakterbatasan ruang dan waktu itu. Keabadian waktu dan ketidakterbatasan ruang. Itu alamat kita. Nah kalau alamat ini dibawa orang kemana-mana kan korupsi berkurang mestinya. Wong ora kendel-kendel le berbuat jahat, le membuli orang, le menista orang, sak pitulute, karena dia sadar bahwa apalagi Tuhan menyatakan ini qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Allah cedak. Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Terus piye iki berarti ning jerone gulu kene. Kan lebih dekat dari urat leher. Itu kan harus dijelaskan oleh para ilmuwan. Jadi ilmu sama agama sama sekali tidak bertentangan. Cuman memang ilmuwan harus bekerja keras melakukan penelitian, pemahaman, apa namanya, untuk bisa merumuskan. Kalau kan merumuskan bisa dua, merumuskan pengetahuan dan merumuskan ketidaktahuan. Nah ilmuwan kan tidak pernah merumuskan ketidaktahuan, dan yang dia tidak tahu dianggap enggak ada, kan gitu Bud. Gampangane wong kuwe sing ora ketok kok sing dikok salahke barangi. Ana wong ngentut kowe ora mambu, sing salahke irungmu kena covid ora iso mambu. Kok sing kok salahke entute ora ana. Entute ana ning irungmu ki sing ora iso mambu. Utawa barange ana ketok ning mripatmu sing bijek, kan begitu. Wong kamu yang buta kok kamu menyalahkan barang yang kamu anggap tidak ada, padahal kamu yang enggak bisa melihatnya. Nah, kan sebenarnya dunia modern itu kan itu, Mas. Mereka menganggap tidak ada yang mereka tidak bisa melihat. Mereka menganggap tidak ada yang mereka tidak bisa dengar. Mereka menganggap tidak ada yang mereka tidak bisa pegang dengan metodologi penelitian dan apa, sampai ke hipotesis dan kesimpulan mereka itu, kan gitu. Nah itu saya kira puisi saya yang saya tulis ini sebenarnya adalah membawa kesadaran itu, kesadaran hulu hilir itu sebenarnya. Karena semua pertimbangan seperti itu. semua pertimbangan seperti itu. Nah, itu membuat puisi ini jadi tenggedap ya. Saya ngakuin ya. Karena pada dasarnya saya tidak punya kemampuan untuk bisa dengan tenang merumuskan semua gangguan dunia itu. Tidak bisa, gugup aku gitu loh. Sehingga selalu keliru-keliru dan saya tanya Mas Helmi, saya meralatnya kan berkali-kali. Saya memperbaiki puisi ini, saya revisi berkali-kali, Bud. Itu pun juga tetap tidak puas sampai hari ini. Jadi kalau saya diminta untuk dirindukan untuk kembali ke habitat, saya dengan sangat senang ingin menulis puisi-puisi seperti 1970-an awal, ketika di PSK sampai 75 lah gitu. Ketika itu saya menerbitkan M Frustrasi. Ketika itu aja saya sudah keganggu. M Frustrasi itu satu kumpulan puisi saya terbit tahun 75. M Frustrasi itu janjinya maksudnya Kanjeng Nabi ki ngelundase, pecah ndase gitu loh. M itu Muhammad Frustrasi. Ndelok menungso kaya ngene to ya. Nah, terus dia frustrasi. Itu yang saya gambarkan waktu itu, M Frustrasi. Artinya itu kan puisi saya yang habitat itu yang sebelum itu. Ketika saya masih nyaman, masih nikmat dengan hidup ini gitu ya. Ketika masih mendramatisir, mempuisi-puisikan segala sesuatu. Kubakar cintaku dalam hening nafasmu, wah ngono-ngono gila. Anek nek kitaan 80 ya su ngono kan ya su kan gitu. Ketika itu saya masih bisa nulis kayak gitu, sekarang sudah keganggu saya. Opo yo orang ngono kuwi urip kan gitu kan. Nah, teman sekalian, kita harus selesai dengan seluruh gangguan itu, kemudian menep kembali, kemudian bersila kembali, kemudian bertapa kembali, kemudian kalau dalam Islam namanya kitab ya Tuhan Nafsul Mutmainnah. Nah, itu ada panggilan Tuhan, wahai jiwa yang tentram. Nah, saya juga sangat menginginkan ada sempat menerbitkan kumpulan puisi yang menggambarkan bahwa saya ini pantas disapa dan dipanggil, ditimbali oleh Allah dalam posisi mutmainah itu. Mutmainah dudu anak ewak kaji mabrur ya. Mutmainah itu jiwa yang tentrem, sing sumeleh, sing apa ya? Ya mutmainah. Mutmainah. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Dan itu kan agak menakutkan. Lah nek kene ra iso mutmainah nganti mati terus piye iki? Si gugup aja. Si gugup melihat politik, si gugup iki kok ngene terus iki urip iki? Kok ngene terus negara iki kan gitu kan enggak mutmainah kita. Nah, mudah-mudahan saya diperkenankan Allah untuk juga mencapai kembali mutmainah sesudah seperti tadi ada puisi tadi. Jadi kelihatannya ada banyak cahaya tapi sebenarnya mengandung banyak hal yang gelap, tapi ada kegelapan malah ada sarang-sarang cahaya di baliknya kan begitu. Jadi ada puisi yang seperti itu. Kuwi puisine sapa kuwi mau? Sinten wae jamaah. Puisine M. Hamzi kuwi ya. M. Hamzi ya sok-sok nulis puisi jan-jan iki ming ning dibusek-busekke ning bahasa Jawanya. Hanya dipuisi-puisikan. Nah, oleh karena itu saya serahkan kembali Pak Roni dan teman-teman sekalian dan kita dengarkan kayak Mas Eko tidak hanya baca puisi tapi dia pasti juga punya analisis karena dia adalah pemain perdikan sejak tikungan iblis juga karena dia kan salah satu DNA-nya itu iblis. Kata yang ngono kuwi ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Nun, saya kira dari yang disampaikan Mbah Nun tadi dan Pak Budi dan Pak Eka, saya menggarisbawahi bahwa Mbah Nun tadi mengatakan bahwa ada kesadaran hulu hilir. Itu mengingatkan saya pada tahun 80-an bahwa dulu Mbah Nun pernah menulis sastra independen, waktu itu juga dibukukan di sastra kontekstual, perdebatan sastra kontekstual. Dan saya kira kalau kita membaca Rohman Rohim Cinta, buku Mbah Nun yang terbaru ini, buku puisi Mbah Nun yang baru ini, itu adalah catatan-catatan kesaksian yang saya kira tetap kontekstual. Dan apa yang dikemukakan oleh Mbah Nun pada tahun 80-an, bahwa puisi itu seharusnya bukan sekadar bersaja anggur dan rembulan, tetapi juga memediasi kondisi sosial masyarakat, pengamatan-pengamatan gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita. Dan saya kira membaca puisi Mbah Nun ini, selain juga kita akan mengetahui refleksi beliau terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang ada, itu juga konsisten terhadap kontekstual yang Mbah Nun dulu sempat tulis pada tahun 80-an itu. Mungkin untuk masuk ke pembacaan puisi, saya kira komentar dari Pak Budi berkaitan dengan yang disampaikan Mbah Nun tadi. Monggo, Pak Budi. Matur nuwun, Mas. Untuk mengetahui puisi-puisi Cak Nun, kita harus tahu siapa beliau. Selama ini banyak orang yang mengenal Cak Nun sebagai orang hebat di panggung. Jadi dirine iki sapa? Di dalam budaya Jawa itu, masyarakat Jawa, manusia itu hanya dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan 1 itu golongan oyot atau akar. Golongan 2 golongan wit atau pohon. Golongan 3 itu golongan godong atau daun. Golongan 4 itu golongan woh atau buah. Cak Nun lahir pada 27 Mei 1953. Itu netonnya Rebo Pahing. Burki. Itu jumlahnya 12. Nah, 12 itu termasuk woh, buah. Jadi kalau beliau sebagai buah, beliau tidak bisa menghindari takdir bahwa buah ini diberakoti codot, ya kudu trimo. Buah ini diplintengi bocah, tiba dipangan, kudu trimo. Buah ini dipetik oleh bidadari kraton, alhamdulillah itu. Lah diklamuti putri kraton tak yo rasane piye itu. Lah ya. Ya ini kelebihan dari buah itu, dia enggak bisa menghindar. Ono bejane, ono cilakane dari buah. Tetapi tidak ada orang yang menunggu kapan godongnya dukul, enggak. Orang punya nanam pohon itu pasti kapan dia berbuah. Nah, Cak Nun ini ditunggu-tunggu. Sekarang mungkin oleh-oleh jutaan Ma'iyah, ditunggu-tunggu. Dulu beliau juga ditunggu-tunggu ketika masih berproses di Maleboro. Karena sudah ditakdirkan menjadi buah. Sio dia, ini harus dikandake ya. Sio dia itu ular air, ulo banyu. Ya. Kalau ulo banyu itu, kalau itu paling disayang anak-anak. Karena itu tidak berbisa, tidak nyokot, tapi lulut sekali. Ya. Saya dulu ketika kelas 3 SD itu, ulo banyu saya bawa ke sekolah. Nah, cilakane ulo tadi tak lebok ke tas, saya disuruh maju di papan tulis, kon garap. Ulone melayu. Teman-teman padha njret-njret kabeh. Lalu gurunya marah sekali pada saya. Langsung saya dihukum, kamu milih ulo atau milih sekolah? Milih ulo. Kalau begitu kamu pulang. Ya. Ulone saya cekal, saya pulang. Itu kelebihan dari ulo air. Ya, jadi disayang. Gak pernah orang membunuh ulo air, gak pernah. Tapi kalau ulo koros, ulo sowo, ulo obra itu. Ulo eko. Ulo eko. Itu bisa. Ya. Lalu kalau kita lihat pada tahun itu bukunya itu julung wangi. Ada julung caplok, ada julung surup, dan julung wangi. Nah, buku beliau itu julung wangi. Julung wangi itu sesuatu yang gondone arum, baunya harum. Dialem rapopo ya, ta? Loh memang. Jadi tegasnya orang yang punya buku julung wangi itu sak tiba gapruk itu ya wangi itu. Jadi ada 3 hal yang sangat berpengaruh kepada nanti pada sejak beliau dan juga gaya hidup beliau. Buah, pulau, julung wangi. 3 hal ini tidak bisa lepas dari kehidupan beliau. Pada saat dia prihatin pun pada tahun 70-an sebelum 80, pada saat dia kere pun dia itu suka menolong orang. Ya ini sifat buah tadi. Buah itu memberi, buah itu tidak meminta. Bahkan sebelum jadi buah, kita jadi bunga pun kumbang datang menghisap sarinya. Dikeke. Loh, ini kurang apa beliau ini dah? Itu loh. Angger aja kok sing teko. Itu ya. Ya. Jadi kalau memahami saja Cak Nun, pahami dulu 3 hal ini. Ya. Beliau sebagai buah, sebagai ulo air, sedulung wangi. 3-3-nya enggak bisa dipisah. Ini berpengaruh sekali terhadap gaya hidup, gaya kerja, gaya proses kreatif dan segala macam. Mungkin belum pernah dibuka rahasia seperti ini. Itu nek ra dukune ora ya kan? Itu ya. Ya. Jadi kalau tadi Kak Nun bilang iki dudu puisi, iki mong mambu-mambu puisi. Dia berperan sebagai buah. Buah itu tidak pernah mengatakan aku wangi, aku legi, enggak. Nek legi, nek wangi di alam, nek kecut pahit dipisu-pisui. Beliau lakoni itu. Kadang dipuja-puja, kadang di mesos itu juga dicaci maki, saya enggak baca itu. Wah ini kancaku kok di bantai kok ini dibully setelah itu ya. Bocahnya dibully. Gitu. Saya hanya ketawa saja. Jadi risiko jadi buah tadi. Orang kui apa netizen lagi nyakot ulo toh. Nah. Nyakot ulo njur beres kan. Tahun 75-an sebelum 80 pernah dolan ke majalah Basis. Itu masuk saya ceritani, Cak Tempen dituduh ateis. Wih. Siapa yang nuduh? Ini di majalah Suara Mahdiah. Bajingan nih, asuh. Di mesin nitik ya bu. Kasih mesin nitik. Langsung, kertasnya. Oh dia ngetik. Ya tadi, membalas. Padahal mung tak depasi itu ya. Dia ngetik mungkin sekitar 1 jam dapat 4 halaman. 2 amplop. Kasih amplop. 2 perangko. Zaman dulu kan perangko gitu. Jadi nyileh, kertas njaluk, amplop njaluk, perangko juga pilih itu. Ini sifat ulo banyu menjadi ulo koros. Dia marah sekali dengan tuduhan tadi. Ngajar, aku dunia kayak kafir ateis. Iya betul. Kebetulan waktu itu majalahnya enggak ada. Majalah delok. Sengaja tidak saya berikan itu. Biar penasaran itu. Tapi artikelnya jadi akhirnya. Artikel jadi, tidak dikirim ke Suara Mahdiah, sepertinya dimasukkan di KR. Dan dimuat. Dan dimuat, saya tidak dijajaki rapopo itu. Itu. Ya. Bahwa pada tahun itu, tahun-tahun 75, kalau enggak lupa, 74, itu, dia masih gampang diberongot. Ya. Tapi di antara teman-teman PSK, Persada tadi, klub tadi, Kak Anun ini namanya sudah harum. Melebihi Mas Warno Pragulopati. Karena keharumannya tadi, yang mengelilingi yo ambune wangi-wangi. Wah, itu dari Tegal, Kosen yang Kidul Lempuyangan, saya ngerti itu. Kalau apel di Sor Jambu ya itu. Saya juga cuma lewat. Loh, saya tahu. Iya itu. Loh, enggak apa-apa. Ini kan tahun 75 itu. Jadi enggak jadi aman itu enggak sekarang gitu. Jadi wis umpama sekarang ketemu ya sudah pada dadi Mbah Buyut kan. Jadi wis ini yang namanya julung wanginya sudah kelihatan sejak 40 tahun yang lalu. Jadi kalau beliau merendahkan hati, merendahkan di ini itu puisi mung mambu-mambu. Beliau keluar sifat buahnya tadi. Yang tidak pernah memuji dirinya sendiri. Biar dia dimusuhi, dicaci maki, di bahwa dia pengaruh kena Orba, kena Jokowi, pengaruh reformasi segala macam, tetapi di dalam puisi ini Kak Nun berusaha menemukan jati diri. Di puisi pertama kutipe ya, judulnya Sahibu Baiti. Para pedalang sunyi, para pengelana sufi, para pendamba al-ali, membimbingku ke ruang sunyi, di dalam diri agar ketemukan diri sejati. Ini kan pencarian ketika sekian puluh tahun, dia hanya dari panggung ke panggung tiap malam, itu pandemi, tidak naik panggung lagi, kembali kepada jati dirinya. Dalam puisi, di dalam antologi ini ada 5 puisi, cinta ibunda. Cak Nun ini punya dua ibu menurut saya. Satu ibu biologis, satu ibu rohani. Ibu rohani tadi ya puisi. Dalam kumpulan ini, beliau menyapa ingin kembali ke rahim sang ibu puisi. Jadi cinta ibunda ini diceritakan ketika masa kecil beliau di Jombang, ini kepada ibu biologisnya. Tapi kepada ibu rohaninya, dia ingin menemukan jati diri. Ini kelihatan sekali di puisi Yatim Piatu Dunia. Ini kelihatan sekali bahwa saya mau menemukan dirinya sendiri. Aku menyukai kehidupan ketika diselimuti malam sunyi. Tahun 80-an, malam sunyi, ingin berhenti ketika embun turun sesuai sana segala macam ya. Saat dimana kita saling mempertemukan diri yang sejati, matahari tidak memancar, diganti cahaya dalam diri. Belum manusia tumbuh, taringnya lagi di pagi hari. Ini usaha Cak Nun untuk kembali kepada rahim rohaninya tadi. Pandemi ini membawa mah untuk beliau, dia menemukan kembali ibu rohaninya. Tak saja yang di belakangnya, isinya apa? Sepi, dosa, tobat, cinta, wa, dan cinta. Tapi lebih banyak cinta. Tapi bertebaran kata-kata dosa, tobat, surga, neraka, Tuhan, cinta. Jadi ada kegelisahan dari Cak Nun di hari tuanya itu, dia itu mau apa? Di antara bertobat, kok isih kepingin urip penak. Urip penak itu kadang-kadang mendekatkan kita kepada hal-hal yang tidak membuat kita menjadi suci. Tapi dia sangat berusaha sekali untuk bertobat, meninggalkan masa lalu menuju masa depan yang jelas. Masa depan yang jelas adalah cinta. Di mata Cak Nun cinta itu cinta kosmia. Nah ini kembali lagi kepada sifat buah tadi. Buah itu mencintai semuanya, dicintai oleh semuanya, caci oleh beberapa orang, tetapi dia tetap mencintai. Jadi dari sekian 165 sajak, itu kalau kita baca pelan-pelan, kalau membaca satu puisi paling enggak 1-2 jam, jangan buku dihabiskan 2 jam, enggak akan ketemu apa-apa. Tapi satu puisi 1 jam, karpe piye. Tapi dengan memahami tadi, memahami buah, ulo air, julung wangi, kita akan, oh, iki to, Emma Ayu Najib, bocah itu, temu itu. Tapi kalau kita melepaskan tiga ini, hanya melihat dia sosok sebagai seorang Emma bintang panggung Maia, kita akan meleset. Tidak menemukan apa-apa di sini. Kecuali yang dikatakan tadi, seolah-olah puisi. Mambu-mambu puisi. Padahal ini puisi betul. Karena tiga hal yang mempengaruhi hidupnya tadi. Sebagai ulo air, dia cintai anak-anak. Tidak pernah anak-anak itu membunuh ulo air. Kayak julung wangi, itu memang sudah ditakdirkan namanya terkenal. Kalau julung caplok itu takdirnya mati, diterka macan atau ditabrak jah dan segala macam. Ini sudah semacam garis takdir. Nah beliau ini takdirnya tadi julung wangi, ini gak bisa diirikan, gak bisa. Bahwa dari netonnya tadi dia masuk golongan manusia buah, ya sudah. Bejani. Saya yang menjadi manusia golongan oyot. Ora ketok, nyabut gawe kerja keras, ngetok, woy. Godong dipangan uler, kalau bo menjadi uwuh. Disapu atau dibakar. Gak begitu, itu hanya tumbuh. tetapi dia hanya mengantarkan untuk melahirkan buah. Orang tidak akan memuji wite, yang dipuji adalah buahnya. Tidak ada orang memuji, apik banget ki, ketok teksturnya enggak. Tapi begitu jadi buah, wah enak tenan ki, manis seger, ngilangi kolesterol, enak diklamuti. Lho, kan buah itu macam-macam, bisa diiris-iris, bisa di jus, bisa di brakoti, bisa diklamuti segala macam. Ya. Jadi kalau kita semua, Anda semua mau memahami ini, sekarang sudah kita bukakan latar belakangnya tadi. Ya. Buah, julung wangi, dan ular air. Ini tidak bisa dipisahkan dari proses kreatif selanjutnya. Kita akan mengupas satu-satu puisi, nanti bisa sampai satu minggu itu ya. Jadi saya hanya mengantarkan latar belakang proses penciptaan ini yang mungkin dia sendiri tidak sadar. Tadi dia mengatakan, yang nulis dudu aku, apa kuwi? Tentu bukan roh halus ya, tak? Bukan roh halus. Di bawah sadar dia itu tadi sebagai itu tiga-tiga unsur tadi. Sebagai buah, sebagai ular air, sebagai lung wangi. Tahu-tahu muncul. Masing-masing orang punya hal tadi. Nanti tergantung netonmu apa, wukumu apa, siomu apa. Nanti kalau pulang dicari itu, nanti ini akan, oh uripku ternyata tidak bisa lepas dari tiga hal ini. Ini bukan otak-atik gato ya, bukan klenik, bukan dukun-dukunan. Tapi ini ya, bisa dipelajari dan masuk akal. Jadi sekali lagi, bacalah Rahman Rahim Cinta dengan pelan-pelan, dengan mengetahui latar belakang tiga hal tadi, Anda akan bisa menikmati dan tahu roh puisi yang ada di sini. Matur nuwun Pak Budi. Saya kira tadi sudah ada pemaparan dari Mbah Nun, Pak Budi, dan Pak Eka. Untuk sesi berikutnya kita pembacaan puisi yang sesi kedua, yaitu Pak Eko Winardi, salah satu eksponen perteater Perdikan dan aktivis kehidupan yang mengajak kita untuk jangan hanya punya pikiran, buanglah sampah pada tempatnya, tapi taruhlah atau lentakan sampah pada tempatnya. Monggo, Pak Eko Winardi. Iki Neptune buah ning ulere. Iki julung langu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dan terbukti Pak MH itu penyair. Artinya ini ada kumpulan puisi atau kumpulan syair. Jadi lo yang saya pakai, orang disebut penyair kalau dia punya puisi, punya syair. Dan ini tadi saya ditodong sama Mas Helmi ya. Jadi kita leku milih yang nganggu matek ngono mending MH banget nih ya puisi ini. Nah ini yang akan saya bacakan puisine MH Bang. Kalau yang dibacakan tadi Dinar sama Mbak siapa itu jono kan MH penyair, jono sombonge, ono umo, ono pinter. Yang akan saya bacakan ini MH banget. Temu poetikane, rasa dicari-cari, rasa dikenas-kenaske. Sakit jiwa. Tuhan, apakah aku ini sedang sakit jiwa? Obsesiku kepadamu seperti tak akan ada ujungnya. Tidak ada waktu yang kulalui tanpa ingat kepadamu. Tak ada ruang yang kuhuni tanpa rindu kepada wajahmu. Padahal mungkin aku akan pernah mencapainya. Meskipun engkau bilang, siapa saja yang cinta kepada Tuhannya, hendaklah melangkah mengikuti arah kekasihnya. Tetapi arti keindahan wajahmu akan kau buka. Sedangkan baginda Musa pingsan oleh cahaya wajahmu. Apalagi hamba yang tertimbun oleh dosa-dosa seperti aku. Mungkin hanya Muhammad kekasihmu yang bisa menyatu. Aku yang hina dina kan hanya terkubur berkarapan rindu. Panjang hidupku aku berjuang untuk mensujudimu. Meski sedang tabiratul ihram, hatiku pun bersujud kepadamu. Satu saja aku mohon perlindungan dan pembelaanmu. Kalau teman-temanku marah karena sakit jiwaku. Ini salah satu puisi yang MH banget. Sakit jiwa. Dan saya akan menyangkal beberapa hal testimoni MH tadi. Pertama, yang testimoni tadi kan MH sebagai penyair. Jadi MH sebagai intelektual, MH tukang ngeyel atau apa gitu. Jadi saya tunjukkan ini tadi puisi MH banget. Kalau yang lain-lain tadi memang, dan kalau yang dibilang almarhum Mas Iman, ono sing elek, ono sing apik. Ya, saya menyetujui apa yang dikatakan Mas Imam. Dan dua puisi yang akan saya bacakan, pilihannya Ming Mamol, itu apik. Dan kalau Cak Nun mau dapat oleh Mas Budi, Mas Eka ini teman saya di Penata, diam-diam metuk bojone. Kembali ke Habio, Cak, saiki nangkene kaya ngene. MH sudah banyak dikotori oleh referensi-referensi Soekarno, Harto, Kowi, SBY, kayak gitu. Jadi kalau ibarat perjalanan, karena Begawan Ciptoning yang banyak gangguan, jadi angel nek Bali mau bikin puisi yang tahun 70-an. Lalu kembali ke habitat, puisi ya saiki nangkene kaya ngene gawe puisi, sing kaya gimana? Penerimaan. Kalau puisi-puisi cintaku ini ditolak oleh manusia, dengan sujud sembahku ya Tuhan, kumohon Engkau menerimanya. Yang kupersembahkan ini bukan keindahan kata-kata, bukan pula mutu, keluasan, dan kedalaman isinya. Kan sekadar upaya ikhlasku menjalani hidup ini dengan cinta. Kalau puisi-puisi cintaku ini diharap oleh dunia, harapanku tinggal kelembutan dan persisi pandanganmu kepadanya. Ku tidak sanggup melakukan sujud sembahyang kepada manusia, karena selalu membingungkanku kemauan dan kriteria mereka. Ku selalu dibuat terombang-ambing oleh ketidakmenentuan. Apakah puisi dan apakah ini cinta atau kepalsuan kepada Latif Kabirmu? Aku pasrah bongkoan. Semakin rentah usia, aku semakin takut menyapa manusia. Sebab yang memantul kepada adalah curiga, permusuhan, dan salah sangka. Sedangkan dengan bekal cinta darimu, kan kubalas dan titi mereka. Bahkan pun Muhammadmu, saudara sulung seluruh alam semesta, sampai hari ini tetap dihina oleh ahsanu tahwimmu di dunia. Belum lagi cintanya disia-siakan oleh kebanyakan umatnya. Kalau dalam menjalani hijrah ini aku ditindih seberat apapun duka derita, tidaklah bandingkan dengan mendalamnya hati Muhammad sengsara. Terima kasih. Matur nuwun. Untuk berikutnya Pak Joko Kamto, beliau adalah seniman teater dan juga sesepuh di Kyai Kanjeng. Beliau akan membacakan puisi yang menjadi judul antologi puisi ini, Rohman Rohim Cinta. Monggo Pak Jokam. Ya, saya langsung saja baca Rohman Rohim Cinta. Ada dua bagian. Bagian satu langsung nanti Rohman Rohim Cinta ke bagian dua. Dari kandungan Rohman Rohim, itulah dilahirkan cinta untuk bekal utama hidup kita menjalani suka duka dunia. Rohman Rohim, jiwa utama Allah, ikon utama kepribadiannya. Cinta yang maha luas, cinta yang maha mendalam. Tak mungkin ada kata hasil karya kebudayaan manusia yang mencakup maknanya dan memuat kandungannya. Maka yang diajarkan kepada Adam, bapak semua manusia, pun hanya asma. Hanya nama-nama, satuan paling sederhana. Tuhan memperjodohkannya dengan akal pikiran dan rasa, agar setiap anak turun manusia belajar mengabstraksikannya. Maka pada mulanya adalah cinta yang menjelma cahaya. Kemudian kepada malaikat, Bapa Adam belajar menuturkannya. Cinta bukan kata yang kau pungut suatu siang dari tepian jalan, dari puisi penyair yang tertulis di sobekan kertas koran. Cinta bukan rerasanan yang tercantum di footnote kaum ilmuwan, atau dari surat cinta seorang pemuda kepada perawan. Lantas kau ambil, kau bawa pulang, dan kau jadikan hiasan. Bahkan kau jadikan komoditas untuk meraih kepentingan rohim cinta. Yang kedua, tolong jangan main-mainkan cinta menjadi camilan kesenian. Atau kau rekayasa menjadi slogan politik dan kebudayaan. Kemudian dalam agama, jadi mazhab saling salah paham. Tuhan melaksanakan cinta sehingga hidupmu diselenggarakan. Pertama, kau menemukannya sebagai rasa dengan bekal iman. Baru kemudian kau sederhanakan melalui kerja akal pikiran. Mungkin lantas kau perlakukan ia dengan iseng dan serampangan. Kemudian kau akan terjerembab sendiri, lantas kembali pulang. Menemukan bahwa cinta adalah gen utama yang melahirkan kehidupan. Kemudian mewujud jadi Rohman Rohim yang ditaman, ditanam dan disebarkan. Kau jalani hidup dengan saling assalamualaikum sepanjang peradaban, membangun harmoni dan keseimbangan, menempuh dialektika dan ketabahan. Rumah tangga, komunitas, masyarakat, kerajaan atau negara, kebutuhan utamanya adalah mewujudkan rahmah menjadi berkah. Apapun saja pilihan jalanmu, cinta untuk bersama adalah kuncinya. Bukan itukah yang selama ini kita isu-isukan dengan kosakata cinta? Ataukah cinta hanya liputan kabur dengan bayangan-bayangannya? Hutan remang-remang, tempat menyembunyikan kebobrokan kita semua. Terima kasih. Matur sembah nun. Mbak Jokam, karena sesuai jadwal pukul 22 selesai, maka untuk kesimpulannya saya kira dari Mbak Nun tadi kita mencatat dan belajar mengenai kesadaran hulu hilir dalam puisi. Kedua dari Pak Budi Sarjono tentang bagaimana memahami puisi dengan juga penulisnya. Dengan tadi ada tiga kata kunci ya Pak Budi ya, tentang buah ulo air dan juluk wangi. Julung wangi, oh ya. Berikutnya dari Pak Eka Wardana mengenai persinggungan beliau ketika tahun 70-an di Persatus di Klub. Saya kira matur sembah nun, Mbah Nun, Pak Budi Sarjono dan Pak Eka, dan Nora Books, dan tentu saja para pembaca puisi, Mbah Nun tadi, Rohman Rohim Cinta, dan Sastra Liman akan tetap diselenggarakan pada bulan berikutnya, dan bulan depan insya Allah akan juga diselenggarakan pula dengan diskusi topik yang berbeda. Saya akhiri, matur sembah nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.